RT Ana, ini mohon penjelasannya. RT Ana beragama Kristen. Setiap hari raya Idul Fitri beliau ke rumah Ana, suami istri dan anaknya. Lalu bagaimana sebaiknya jika Natal tiba, sikap Ana kepada mereka? Apakah Ana sekeluarga harus ke rumah RT Ana juga? Ya jangan. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Jangan seperti itu. Nah, jangan seperti orang-orang musyrikin dulu. Tawar-menawar dengan Rasulullah, hari ini kami beribadah kepada Rabbmu, besok gantian beribadah kepada patung-patung kami. Jangan, tidak diperbolehkan yang demikian. Menghadiri perayaan Natal dan yang semisalnya, itu adalah menghadiri azur, kedustaan, kebohongan. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Haram. Dan juga menimbulkan sifat wala, ada perasaan loyal kepada mereka terhadap apa yang mereka rayakan. Adapun mereka melakukan hal itu, ya mereka memang tidak punya aturan. Mereka tidak punya syariat. Apa yang dikatakan oleh pendeta itu baik, ya sudah baik bagi mereka. Itulah mereka. Ya. Jadi jangan heran kalau di depan gereja itu ada tertulis selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, meskipun gereja. Ya. Karena mereka tidak ada hudud, tidak ada batasan-batasan mana yang halal, mana yang haram. Nah, kecuali apa yang disesuaikan dengan hawa nafsu para pendetanya. Adapun kita alhamdulillah, syariat Allah jelas, sabda-sabda Rasulullah jelas, hukum-hukum syariat sempurna, sehingga segala sesuatu harus dikembalikan kepada agama. Jangan kembalikan kepada perasaan. Waduh, gak enak ya RT lagi. Hah? Gak enak masa Anda terus. Ya. Kalaupun dikunjungi, kunjungi pada hari yang lain. Ya. Kunjungi hari yang lain. Dan itu pun dengan tujuan tertentu. Ada kemaslahatan kita harapkan. Semoga dia dapat hidayah. Nah, jangan jadi teman dekat. Ya, mengunjunginya bukan berarti kita akan dekat dengan dia. Ya, sekedar mungkin dia tetangga, maka kita memberikan hak dia sebagai tetangga. Nah, ya, adapun jadikan dia sebagai teman duduk setiap hari ngobrol bareng curhat sama dia, maka ini tidak diperbolehkan. Nah. Dosakah seorang apabila dia dalam keadaan berhadas kecil lalu dia membuka Al-Quran dan membacanya? Berselisih para ulama dalam hal ini. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, tidak diperbolehkan. Dia boleh membaca Al-Quran, tapi memegang mushaf tidak diperbolehkan kecuali apabila dia dalam keadaan suci. Wallahu a'lam.